Langsung ikutin di cas ya bos ya. Apaan? Oke, langsung aja lanjut ke bulut kawin dulu. Ya, Odin berani datang rumah. Jadi kita bermain bersama Romansa. Kowe arep calon mas kawin opo ambile oma opo raja kaya yen perlu rata lan nyawa demi kowe aku lilo sing penting aku pol sing penting aku potrimo. Bersubuh tangi rauk sih. Iya. Iya. Satus-satus. Iya dong. Tak gawangi konto wong rombongan sak kampung tak jangkap ya. Orang arep lamar kok. Nuntut sarapan. Iya. Asik-asik. Black Rose. Sesok esok jam pintu, tulamar dirimu.